Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hadis yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah hadis nomor 41. Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hadis yang nomor 42, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah hasad, jauhilah hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya hasad itu akan menghabiskan kebaikan seseorang, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebelum kita kaji kandungan yang ada dalam hadis ini, pertama kita ingin menyampaikan status hadis ini. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai keabsahan hadis ini. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Adapun sebagian yang lainnya seperti Al-Arnaut, beliau menilai hadis ini hasan li ghairihi, hasan li ghairihi. Jadi hadis itu secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga: sahih, hasan, dhaif. Apa? Sahih, hasan, dhaif. Hasan itu adalah pertengahan antara apa? Sahih dengan dhaif. Kemudian hasan sendiri itu nanti dibagi lagi menjadi dua. Ada hasan li dhatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li dhatihi itu aslinya hasan. Kalau hasan li ghairihi aslinya dhaif, cuman naik level jadi hasan karena adanya jalur-jalur lain yang saling menguatkan. Ya, kalau boleh saya kasih perumpamaan, orang yang lemah fisiknya, kalau disuruh ngangkat meja atau apa namanya ini, mimbar sendirian, gak kuat. Tapi kalau ada 3-4 yang sama-sama lemah fisiknya, tapi mau apa? Gotongan. Yeah. Itu ya jadi terangkat. Kira-kira demikianlah perumpamaannya dalam kehidupan keseharian kita, gampangnya kayak gitu gitu ya. Jadi ini hadis statusnya masih diperselisihkan oleh para ulama kita. Baik, kita masuk ke isi dari hadis ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan perkataan iyyakum. Iyyakum itu dalam bahasa Arab adalah sebuah kalimat yang beraroma ancaman, sebuah kalimat yang bermakna larangan. Bisa diterjemahkan awas, bisa diterjemahkan jangan, bisa diterjemahkan jauhilah. Tadi saya pakai terjemahan apa? Jauhilah. Iyakum itu adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang beraroma larangan. Berarti kata jangan boleh enggak digunakan? Boleh enggak? Awas, boleh enggak digunakan? Boleh. Kenapa boleh? Karena Rasul SAW pakai. Kalau enggak boleh, kenapa Rasul SAW pakai? Saya perlu sampaikan ini kenapa? Karena ada sebagian pegiat pendidikan anak belakangan ini mewanti-wanti enggak boleh mengatakan apa? Jangan kepada anak. Begitu ada orang tua, ayah atau ibu ngomong kepada anak, jangan nak, enggak boleh, jangan. Katanya jangan itu membunuh apa? Kreativitas anak. Jangan itu mengganggu kecerdasan, perkembangan kecerdasan otak anak, dan seterusnya. Kalau seandainya yang mereka maksud kita sama sekali enggak boleh menggunakan kata jangan, yaitu asumsi yang keliru. Bagaimana mungkin kita menghilangkan kata jangan, sedangkan di Al-Quran, di hadis Nabi SAW itu banyak kita temukan apa? Jangan. Ya, jangan bahasa Indonesia ya. Mungkin dari ini jangan bahasa Jawa. Ya, bukan sayur. Ya. Kalau yang dimaksud enggak boleh sama sekali menggunakan kata jangan, itu anggapan yang keliru, enggak benar. Ya. Bahkan manusia yang bijak, sang bijak bestari, siapa? Siapa? Luqman. Luqmanul Hakim. Itu saja ketika menasihati anaknya pakai kata jangan. Padahal beliau manusia yang bijak. Orang yang mendapat julukan Al-Hakim, sang bijak, orang yang bijaksana, itu saja pakai kata jangan. Silakan aja dibuka dalam surat Luqman ayat 13. Di situ Allah bercerita, wa idh qala Luqmanu libnihi, subhanallah, pas banget ayat ini. Wa idh qala Luqmanu libnihi, ingatkah engkau ketika Luqman berkata kepada anaknya, subhanallah, pas banget kan pendidikan anak ini. Luqman lagi mendidik siapa? Anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya. Masih ingat apa kemarin? Wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang. Ya bunayya la tusyrik billah. Apa artinya la? Jangan. Luqman saja orang yang bijaksana menggunakan kata apa? Jangan. Jangan berbuat syirik. Dan Allah Azza wa Jalla merekam perkataan Luqman ini di dalam Al-Quran dalam rangka supaya kita ikuti, kita teladani. Makanya dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Berarti kalau maksudnya enggak boleh sama sekali menggunakan kata jangan, itu keliru. Tapi kalau maksudnya adalah hendaknya kita proporsional. Napa? Proporsional dalam menggunakan kata jangan, ya, kita setuju. Jadi kalau maksudnya napa? Proporsional aja, ajak saben-saben apa? Jangan, jangan, jangan. Saben dina ngomongnya apa? Jangan baik. Ya, itu kita enggak setuju. Kalau terlalu banyak menggunakan kata jangan, kita juga enggak setuju. Karena kalau kita perhatikan dalam Al-Quran pun enggak melulu isinya jangan. Coba nasihatnya Luqman tadi. Memang awalnya kan jangan. Tapi nanti ternyata di ayat-ayat berikutnya, contohnya ayat 17. Tadi ayat berapa? 13. Contohnya ayat 17. Luqman menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, le aqimis sholata. Apa? Dirikanlah sholat. Gak ada kata jangan toh? Gak ada. Dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruflah dan bernahi mungkarlah. Kemudian Luqman lanjutkan, wasbir, bersabarlah. Kan gak ada kata jangan. Berarti kan di sini proporsional antara perintah dengan apa? Larangan. Antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar. Baik, ini sedikit catatan di mukaddimah sabda Nabi SAW, iyyakum, jauhilah atau jangan berbuat hasad. Baik, kita lanjut. Apa itu hasad? Di sini Nabi SAW melarang kita untuk berhasad. Perhatikan baik-baik definisinya hasad. Silakan ditulis. Hasad adalah berharap lenyapnya suatu kenikmatan. Berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki orang lain. Berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki orang lain, atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapat suatu kenikmatan, atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapat suatu kenikmatan. Kita ulangi, apa hasad? Berharap lenyapnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapat suatu kenikmatan. Coba jenengan perhatikan, apa sih bedanya antara berharap lenyapnya dengan berharap tidak dapat? Bedanya apa? Apa bedanya? Apa yang pertama sama yang kedua bedanya apa? Yang pertama kan berharap lenyapnya kenikmatan. Yang kedua berharap tidak mendapat kenikmatan. Apa bedanya? Bagus. Yang pertama, orang lain itu sudah dapat. Kalau yang kedua, belum. Kita enggak pengen orang ini dapat. Saya ulangi, yang pertama apa? Orang lain sudah dapat kenikmatan itu. Terus kita pengen kenikmatan itu lenyap dari dia. Dicabut, hilang. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Orang lain belum punya. Orang lain ini berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Lalu kita berangan-angan orang ini mudah-mudahan gak dapat. Inilah namanya hasad. Suatu kenikmatan. Kenikmatan itu kan ada dua jenis. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya apa? Ukhrawi. Yang dimaksud dalam hasad ini yang kenikmatan yang mana? Duniawi atau ukhrawi? Duniawi atau ukhrawi? Dua-duanya. Baik kenikmatan yang sifatnya duniawi maupun kenikmatan yang sifatnya ukhrawi. Nanti saya kasih contoh masing-masing dari dua jenis kenikmatan itu. Ketika orang lain punya kenikmatan yang sifatnya duniawi, kemudian kita pengen kenikmatan itu lenyap dari dia, dicabut dari dia, berarti itu hasad. Termasuk ketika kita pengen supaya orang ini tidak mendapatkan kenikmatan yang sifatnya ukhrawi, itu juga hasad. Contohnya apa? Kenikmatan yang sifatnya duniawi, contohnya jabatan. Kenapa? Jabatan. Kekayaan. Kenapa? Kekayaan. Anak, keturunan. Istri, suami, pasangan. Ya. Terus kesempurnaan fisik. Kesempurnaan fisik itu mencakup napa? Kecantikan. Terus napa? Kegantengan. Terus postur yang atletis, yang ideal. Ya. Ini semuanya masuk dalam kategori napa? Kenikmatan duniawi. Kecerdasan napa? Otak. Ini juga masuk dalam kenikmatan duniawi. Kalau seandainya teman kita sekantor, dia dapat promosi jabatan. Padahal dia masuk ke kantor itu belakangan. Sedangkan kita duluan. Kok dia yang dapat promosi duluan? Kemudian di dalam hati kita ada keinginan mudah-mudahan dia segera dicopot, itulah hasad. Bahkan ada sebagian ulama, seperti Syekhul Islam mengatakan, sekedar kita enggak suka teman kita dapat kenikmatan, itu sudah masuk kategori hasad. Sekedar apa? Kita enggak suka. Kalau tadi kan sampai berangan-angan, nopo? Hilang. Enggak, kita enggak berangan-angan hilang. Kita cuma enggak suka saja. Di dalam hati kita enggak suka, enggak rela. Orang ini dapat kenikmatan tersebut, berarti itu hasad. Ini yang sifatnya duniawi, jabatan. Contoh yang lain, yang sifatnya duniawi, pasangan. Kenapa? Pasangan. Kok teman kita dapat istri yang lebih cantik dari istri kita, terus kita jengkel. Bahkan sampai berusaha bagaimana supaya pisah. Itu adalah hasad. Jabatan, pasangan, apa tadi? Kekayaan. Ya. Teman kita beli motor baru. Beli motor baru. Kemudian kita memandang dengan sinis. Ya. Ki paling Reddit gitu. Padahal kita juga enggak tahu dia kredit apa enggak gitu kan. Siapa tahu dia dapat hadiah dari siapa? Mertua, mungkin saja kan. Ya. Udah suudzon aja. Ketika kita tidak suka atau bahkan sampai kita berangan-angan, mudah-mudahan orang ini motornya kecelakaan. Ya. Atau mudah-mudahan motornya hilang. Atau ketika motornya hilang, kita bertepuk tangan. Bersorak-sorai. Alhamdulillah motor hilang. itu termasuk kategori hasad. Baik, ini contoh-contoh yang sifatnya apa? Duniawi. Kita pindah kenikmatan yang sifatnya ukhrawi. Apa itu contohnya? Ketekunan dalam beribadah. Napa? Ketekunan dalam beribadah. Ada sebagian orang iri, hasad ketika melihat temannya, masya Allah, nggak pernah ketinggalan sop pertama. Dan dia pengen temannya ini telat. Dia pengen temannya telat, jangan di sof pertama. Itu hasad. Ketekunan beribadah. Contoh yang lain, hijrah. Sekarang kan sedang apa? Sedang ngetren istilah hijrah. Kita punya teman, dulunya bareng-bareng sama kita, gak bener lah. Orang genah uripe gitu. Sering berbuat maksiat bareng. Tahu-tahu teman kita ini hijrah. Gak terlalu akrab lagi dengan kita. Biasanya bareng-bareng hangout ke tempat-tempat yang memang gak bener. Ya, ke diskotik, ke tempat-tempat yang lain. Kok sekarang hangoutnya ke Jensut misalnya. Ngaji gitu ya. Kemudian kita kemudian ada perasaan apa? Iri, hasad, bahkan berangan-angan mudah-mudahan dia ini nggak istiqomah. Begitu orang itu futur, ya lemah iman, kemudian gabung lagi senengnya luar biasa. Itu termasuk hasad. Contoh yang lain sifatnya ukhrawi adalah misal ya seorang ustaz jamaahnya banyak. Kenapa? Jamaahnya banyak. Yang hadir pengajian banyak. Sedangkan yang lainnya yang hadir apa? Sedikit. Syaitan bisa memunculkan di dalam hati ustaz yang jamaahnya sedikit, bisa memunculkan di dalam hatinya perasaan apa? Hasad. Bahkan bisa sampai level melakukan tindakan-tindakan yang tujuannya adalah untuk mengurangi jamaah pengajian ustadz yang awalnya banyak. Dengan melancarkan fitnah lah. Dengan menuduh yang enggak-enggak lah. Ya. Awas, hati-hati, jangan ke sana. Itu ustaznya gini, gini, gini, gini, gini. Fitnah. Yeah. Walaupun seakan-akan dia melakukan itu dalam kemasan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah tahu persis isi hatinya. Apakah betul-betul tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar atau karena dorongan apa? Hasad. Loh, ustaz apa mungkin hasad? Mungkin enggak? Mungkin. Ustaz juga manusia. Jangankan ustaz, di antara ulama saja ada. Hal tersebut ada. Imam Bukhari. Ada yang menghasadi beliau. Ulama sezaman dengan beliau. Ya. Ada. Yang seperti itu. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada ulama yang hasad dengan beliau. Jadi tetap yang namanya manusia, yang namanya ulama juga manusia. Baik. Coba diulangi, apa itu hasad? Berharap lenyapnya suatu kenikmatan yang dimiliki orang lain atau berkeinginan agar orang lain tidak mendapat kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan yang dimaksud di sini mencakup napa? Kenikmatan duniawi maupun kenikmatan ukhrawi. hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk apa? Dosa besar. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Ya. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Berbeda dengan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa digugurkan dengan amal soleh seperti sholat, wudu, ya, sodakoh, baca Quran, itu bisa gugur dengan amal-amal soleh. Itu kalau dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar kata para ulama nggak bisa gugur kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini. Hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Napa? Hasad itu dosa yang pertama kali terjadi di mana? Di langit dan yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Adam dulu atau iblis dulu? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih nopo tinggi. Karena dorongan nopo hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal, ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong, didorong, didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Bingung apa? Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad. Baik. Hasad. Ya, silakan adzan dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'ad. Ketika kita dengerin definisi hasad tadi, kira-kira kita ini masih punya penyakit itu atau tidak? Hah? Masih. Kalau saya dengar kata masih ini tadi yang ngomong kelihatannya banyak. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa ada perasaan tidak suka ketika orang lain unggul dari kita? Setan? Sebelum setan? Karena itu tabiat dasar manusia. Gawan bayi. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, manusia itu memang punya tabiat asli, karakter dasar hasad. Manusia itu punya sifat tidak suka orang lain unggul dari dia. Itu sudah bawaan. Berarti itu karakter apa? Bawaan. Berarti tidak apa-apa. Ya apa-apa. Sekarang ya coba jenengan perhatikan. Ayat innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu punya karakter suka berbuat zalim dan jahul. Jahul itu ya nun sewu bodoh. Itu karakter bawaannya napa? Manusia. Apa kemudian ada orang mengatakan nyungtek bodoh baik? Karena itu sudah gawan apa? Bayi apa ada seperti itu? Kan tidak logis. Maka kata para ulama, ada tiga jenis tipe manusia. Berapa jenis? Tiga tipe jenis manusia dalam menyikapi karakter bawaan tersebut. Dalam hal ini karakter bawaan yang sedang kita bahas adalah nopo? Hasad. Ada tiga tipe manusia dalam menyikapi sifat hasad tadi yang ada dalam hatinya, dalam dirinya. Satu, dia melanjutkan perasaan itu dengan tindakan nyata. Dia melanjutkan perasaan itu dengan tindakan apa? Nyata. Itu kan perasaan aslinya di mana? Di hati. Kemudian setelah muncul perasaan itu, dia pupuk, kemudian dia lanjutkan, dia eksekusi. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, dia pendem. Dia nopo? Pendem. Di dalam hati. Tidak sampai dia lanjutkan dalam bentuk tindakan nyata. Ini yang keberapa? Dua. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga manusia ini, dia berusaha untuk menghilangkan perasaan itu. Dia berusaha untuk menghilangkan perasaan itu. Baik, kita ulangi dari yang pertama. Apa tadi yang pertama tipenya? Dia melanjutkan perasaan tidak suka itu dalam bentuk tindakan nyata. Apa maksudnya? Ketika dia tidak suka orang lain dapat kenikmatan. Contoh misalnya tadi, bersaing untuk merebut bunga desa. Bersaing untuk merebut bunga desa. ternyata kalah. Ya. Yang kalah ini enggak terima. Bunga desa tersebut diambil sama si A. Perasaan tidak suka itu dilanjutkan dengan tindakan nyata. Apa tindakan nyatanya? Pergi ke dukun. Tindakan nyatanya apa? Menyebarkan fitnah. Tindakan nyatanya apa? Macam-macam dia lakukan. Pokoknya intinya dia pengin supaya si A ini pisah dari istrinya. Kemudian tipe yang pertama ini terbagi lagi menjadi dua, A dan B. Tipe 1A, tipe 1B. Tipe 1A, dia pengin supaya pisah, kemudian bunga desa itu dia miliki. Ini 1A. 1B enggak ada keinginan itu, pokoknya pisah. Saya enggak peduli saya nikah dengan bunga desa itu atau enggak nikah, pokoknya saya enggak peduli. Lebih jahat mana? 1A atau 1B? Iya, dua-duanya jahat. Lebih jahat mana? 1A atau 1B? Hah? 1B lah. 1B lebih jahat. Karena dia enggak menikmati apa-apa. Kalau 1A bukan mending. Satu A ini masih ada logisnya gitu loh. Pisah saya ngambil gitu. Dia menikmati sesuatu. Kalau 1B itu enggak dapat apa-apa. Pokoknya pisah. Kenapa? Pokoknya. Ini jelek banget nih. 1B. Dah. Ini tipe yang pertama. Kita pindah. Tipe yang kedua. Apa tadi? Dipendem. Dipendem maksudnya dia pendem aja, enggak sampai dia melakukan sesuatu. Ya paling-paling kalau ketemu sama temannya itu dia enggak suka gitu. Dia benci, panas. Tanggane tuku kulkas panas. Tanggane tuku AC panas, tanggane tuku motor anyar ora bisa mangan. Tanggane tuku mobil ora bisa turu. Tanggane bojo maning ora bisa ambekan. Dia enggak sampai melakukan sesuatu yang sifatnya tindakan nyata kayak tadi pergi ke dukun, fitnah, enggak nyampe itu. Cuman dia apa? Dia pendem. Biasanya wong kayak gitu cepat mati dia. Dean. Ya, mungkin karena dia menyimpan apa? Perasaan dendam, iri, dengki, hasad. Hidupnya enggak nyaman dia. Yang ketiga. Apa itu? Yang berusaha untuk menghilangkan. Berusaha menghilangkan perasaan itu dari hatinya. Caranya bagaimana? Kata Al-Ghazali rahimahullah, dengan ilmu dan amal. Dengan apa? Ilmu dan amal. Penjabarannya gimana Ustaz? Ini materi kajian pekan depan insyaallah. Ya. Ilmunya seperti apa? Amalnya seperti apa? Ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir pengumuman, ini sudah pernah saya umumkan kemarin di Masjid Manarul Ilmi. Mungkin ada yang enggak hadir. Kami pesantren Tunas Ilmu punya acara tahunan bakti sosial. Ya. menjelang Ramadan, itu rutin kita lakukan. Silakan kalau ada yang pengen ikut berpartisipasi dalam bentuk pakaian pantas pakai. Pakaian pantas pakai. Silakan bisa diantarkan ke pesantren Tunas Ilmu, bisa dititipkan di koperasi atau bisa dititipkan di saber atau dititipkan ke santri. Ya, silakan. Daripada numpuk di mana? Di lemari. Kalau pakaian baru ya apik maning. Ya, setiap tahun seperti itu. Jadi setiap tahun kami melakukan itu, ada yang masya Allah ngirim pakaian baru, ya baru. Jadi bukan second, apalagi third. Apalagi fourth. Ya janganlah, kalau yang sudah enggak layak ya jangan. Habis jadi gombal nembe dikirim sing member boy. Pakaian layak pakai. Silakan bisa diantar ke pesantren Tunas Ilmu. Mudah-mudahan kita amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.